Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin ya Allah, mulakan alhamdulillah. Alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita kembali berkumpul pada majlis yang semoga Allah berkahi ini di bulan yang sangat istimewa, bulan Ramadan. Semoga kita diberikan taufik untuk bisa maksimal beribadah di bulan ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah berikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga kita bisa istiqomah karena pertumbuhan iman, pertumbuhan ketakwaan, pertumbuhan kualitas diri itu dengan keistiqomahan. Man thabata nabat, barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Pertumbuhan itu dengan konsistensi, dengan pelan-pelan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Az-Zuhri. Syai' ba'da syai', kata para ulama. Satu demi satu, sedikit demi sedikit, tapi terus konsisten. Itu yang akan membuat seseorang itu tumbuh. Adapun sporadis, adapun langsung blok banyak, adapun jumlah besar tapi sekali-sekali, maka itu tidak kuat untuk membangun ketakwaan diri kita, iman diri kita, dan kualitas diri kita. Yang akan benar-benar maksimal dan tumbuh adalah sabata, konsisten, kokoh, walaupun pelan-pelan, walaupun sedikit demi sedikit. Itu yang akan membuat seseorang itu berkembang. Oleh karena itu, semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa belajar bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab beliau Riyadhus Shalihin secara pelan-pelan, satu demi satu ayat, satu demi satu hadis, sampai akhirnya iman kita, ketakwaan kita benar-benar tumbuh dengan kokoh. Karena sekali lagi, man thabata nabat, barang siapa konsisten, dia akan tumbuh. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke bab baru, sebagaimana kita sudah sampaikan pada pertemuan kemarin, bahwa ini bab tentang keutamaan orang-orang lemah dan orang-orang fakir. Dan hadirin Allah muliakan, dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi adalah surat Al-Kahfi ayat 28. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, semoga Allah merahmati guru-guru beliau, semoga Allah merahmati seluruh para ulama dan kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Beliau membawakan surat Al-Kahfi 28. Beliau menyampaikan qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Beliau berhenti sampai di sini, tapi ayatnya masih ada kelanjutannya, hadirin. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta Hadirin Allah muliakan, ayat yang sangat istimewa, ayat yang sangat penting untuk kita pelajari dan hayati, karena sekali lagi ayat ini secara jelas, secara gamblang menyuruh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua yang mengikuti dan meladani beliau untuk bersabar. Bersabar bersama siapa? Bersabar ketika bersama orang zalim? Bukan. Bersabar bersama dengan orang-orang jahat? Bukan. Tapi bersabar ketika bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha." Dan sabarkan diri engkau bersama orang-orang yang menyeru, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya, bil ghadati wal ashyi, di pagi dan petang. Orang-orang yang waktunya, hari-harinya digunakan untuk berdoa. Dan berdoa, kata para ulama, bermakna dua. Doa bermakna khusus, yaitu meminta. Dan doa bermakna umum, yaitu ibadah. Karena Nabi SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah inti ibadah itu sendiri. Jadi hadirin Allah muliakan, bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa berdoa meminta kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang, di setiap waktunya atau di sepanjang harinya. Dan mereka hanya mengharapkan wajah Allah, yuriduna wajaha. Mereka tidak mengharapkan dunia, mereka enggak mengharapkan uang, mereka enggak mengharapkan popularitas, mereka enggak mengharapkan pujian, mereka enggak mengharapkan jodoh, mereka enggak mengharapkan semua perhiasan-perhiasan dunia. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah. Baru nanti Allah akan kasih keberkahan dalam kehidupan mereka. Allah akan cukupkan mereka. Tapi mereka tidak punya motif duniawi. Mereka tidak punya motif kepentingan pribadi. Mereka hanya beribadah kepada Allah, mengharapkan wajah Allah. Nabi SAW dan kita semua itu disuruh sabar bersama sosok-sosok tersebut. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah bersama orang-orang yang beribadah, berdoa kepada Rabb-nya di pagi dan petang, di sepanjang waktu, semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan orang-orang benar-benar mujahadah. Orang-orang benar-benar memperjuangkan imannya, memperjuangkan ketakwaannya, berjuang dalam mengendalikan hawa nafsunya. Bergaul dengan orang seperti itu dan bersabarlah. Walaupun, nah ini poinnya, di antara keterangan para ulama tafsir, walaupun mereka miskin, walaupun mereka fakir, walaupun mereka lemah, dan memang mayoritas mereka bukan orang-orang yang berkecukupan, sebagaimana hadis, ada yang ingat hadisnya? Hadith Abu Sufyan dengan Heraklius. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah mayoritas pengikut Muhammad ini orang kaya atau orang miskinnya? Lalu kata Abu Sufyan, orang miskin. Dan kata Heraklius, dan begitulah mayoritas pengikut para nabi dan rasul. Begitulah pengikut para nabi dan rasul. Mayoritas, mayoritas. Betul, Abu Bakar kaya, Umar tokoh, Uthman pengusaha papan atas, Abdurrahman bin Auf pengusaha hebat, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Tapi mayoritas tidak. Bagaimana dengan Bilal? Bagaimana dengan Sumayyah? Bagaimana dengan Yasir? Bagaimana dengan Ammar bin Yasir? Bagaimana dengan Khabbab bin Al-Arab? Bagaimana dengan Mus'ab bin Umair? Bagaimana dengan Al-Sufah? Di antara keterangan para ulama bisa dicek di dalam Tafsir Al-Baghawi, ayat ini diperuntukkan untuk ahli Sufah. Kurang lebih 700 orang mereka. Dan Al-Sufah itu enggak punya rumah, hadirin. Kata Qatadah rahimahullah, nazalat fi ashabi suffah wa kanu sab'a mi'ati rajulin fuqara fi masjid. Ini ayat turun untuk Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi karena enggak punya rumah. Mereka orang-orang fakir dan jumlah mereka 700 orang. Jadi hadirin Allah muliakan, ini Nabi kita salah-salah Nabi yang memiliki iman terbaik, yang memiliki ketakwaan terbaik, yang memiliki tauhid terbaik, yang memiliki amal soleh terbaik. Allah perintahkan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah pagi dan petang, siang dan malam, dan mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Para sebagian ulama tafsir seperti As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa bersamalah atau selalulah bersama mereka, jangan tinggalkan mereka, karena bersama mereka akan mendatangkan berbagai macam kebaikan, berbagai macam fawaid, berbagai macam manfaat demi manfaat dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sabar sama orang-orang seperti itu, walaupun secara duniawi kayaknya nggak nguntungin nih gitu loh. Dan seringkali dengan bergaul bersama orang apa sosok-sosok atau orang-orang yang nggak punya, kita yang lebih sering keluar uang gitu loh. Walaupun mereka nggak minta. Jadi kalau hitung-hitung, kayaknya pengeluaran aku banyak deh 3 bulan ini. Oh, karena aku tuh bergaul dengan mereka. Walaupun mereka gak minta, kan kita bantu mereka, kita ini. Mereka gak minta, mereka punya izzah, mereka punya kemuliaan. Mereka bukan peminta-minta. Mungkin kalau mereka sampaikan ini, itu juga dikasih kepada orang lain, bukan untuk mereka. Sebagaimana keterangan para ulama-ulama klasik. Hadirin Allah muliakan, tapi pelajaran dengan bersama mereka, manfaat ketika bersama mereka, keberkahan ketika bersama mereka, keuntungan akhirat ketika bersama mereka, bahkan keberkahan di dunia ketika bersama mereka, itu salah satu faktor yang membuat Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kita semua untuk bersabar bersama sosok-sosok tersebut. Bersabar. Ya, harus bersabar. Sebagian ulama menjelaskan kenapa bersabar, karena gak mudah. Bersama orang-orang yang polanya ada beribadah, polanya berdoa, dan gak mengharapkan dunia itu gak mudah. Ada banyak faktor dijelaskan sebagian para ulama. Kenapa sih kita harus bersabar menghadapi mereka? Dan apa sisi gak mudahnya? Di antaranya dijelaskan oleh sebagian para ulama, karena orang-orang yang pola hidupnya beribadah, berdoa, dan hanya mengharapkan wajah Allah, maka mereka orang-orang yang punya prinsip. Dan bersahabat dengan orang-orang punya prinsip itu gak mudah, hadirin. Mereka punya prinsip. Mereka gak bisa disetir dengan dunia. Mereka gak bisa disetir dengan uang. Mereka gak bisa diarahkan. Mereka gak bisa jadi orang-orang yang ABS. Asal Bapak senang. Karena kita punya uang. Karena mereka gak tertarik. Lihat ayatnya. Yuriduna wajaha. Mereka beraktivitas setiap hari. Yuriduna wajaha. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah. Mereka ketika bergaul sama kita, kalau mereka mau menerima kita gitu, mau dekat sama kita, mereka gak tertarik dengan uang kita, gak tertarik dengan ketampanan kita, gak tertarik dengan kecantikan kita, gak tertarik dengan popularitas kita misalnya, gak tertarik dengan kedudukan kita, gak tertarik dengan jabatan kita, gak tertarik dengan barang-barang kita. Nah, orang kayak gitu kan susah untuk ini kan. Walaupun mereka gak punya apa-apa, tapi mereka gak tertarik sama itu. Coba kalau mereka tertarik sama uang kita, kan enak. Tinggal kita kasih uang, dan kita bisa setir mereka kemanapun yang kita mau. Kita bisa arahkan. Kalau itu, enggak. Mereka punya prinsip. Mereka hanya cari wajah Allah. Kan demikian. Ya, yang enak kan kalau dipergaulin itu kalau orang tersebut sedang butuh sama kita, sedang butuh sama uang kita, sedang butuh sama perhatian kita, itu enak juga, enak loh. Artinya lebih mudah untuk dikendalikan, lebih mudah untuk diarahkan, lebih mudah untuk distir, lebih mudah untuk disuruh ke kanan, suruh ke kiri. Kenapa? Karena memang dia butuh sama kita. Tapi kalau ini orang gak butuh sama kita kan susah. Gitu. Mereka hanya mau diatur sama Allah, kan susah ngadepin orang kayak begitu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Makanya harus sabar. Kita misalnya pergi ke luar kota atau pergi ke Bandung atau ke Jawa Tengah, kita pengen cepat-cepat sampai gitu misalnya. Terus begitu masuk waktu sholat, udah sholat asar nih, dia bilang kita mampir rest area. Enggak, kita harus cepat-cepat. Kita harus pengen, aku pengen buru-buru. Enggak, mampir rest area. Nanti makan waktu, kita belum sholat, mampir ke rest area. Nah, kita pengen cepat-cepat. Udah kalau gitu saya turun di sini aja. Bayangkan dia minta turun di tol misalnya. Aduh, ribet banget sih buat dia. Mungkin ada celutukan demikian bagi sebagian orang. Ah, ribet banget buat dia nih. Atau mungkin ada di komunitas, kita lagi asik ngomongin orang. Mohon maaf. Saya ingin kita ganti topik ya. Atau mohon maaf, kita bicara yang lain aja lebih bermanfaat ya. Lagi asik ngomongin orang, lagi asik apa menyebutkan hal negatif tentang orang, tiba-tiba di-cut sama dia. Mohon maaf. Mendingan kita bahas tafsir surat Al-Fatihah yang kemarin kita pelajari ya. Ini orang dari planet mana sih? Mana ada ngumpul, lagi ngumpul makan siang bahas surat Al-Fatihah. Ah, ribet banget, besok-besok jangan bawa dia lagi nih. Jadi quote and quote ada keribetan berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Karena enggak bisa bebas gitu loh. Ada batasan. Ada komunitas apa beberapa ini lagi belanja, lagi nyari sesuatu. Udah masuk waktu maghrib, kita break dulu ya huntingnya, ada berapa barang lagi ini, masih ada, ini tinggal satu lagi nih, tinggal satu, kita sholat dulu. Enggak, tinggal di ujung situ aja. Iya, tapi sholat dulu ini maghrib. Tapi musholanya tuh di parkiran, panas, pengap. Iya, sholat dulu, nanti habis sholat saya temenin deh, kamu mau cari di ujung lantai ini atau setelah ujungnya juga boleh. Atau kita pergi ke tempat pembelanjaan lain karena nggak ada di sini, saya akan temenin. Tapi kita sholat dulu. Aduh, ribet banget sih buat ini orang. Mungkin ada celetukan demikian. Dan besok-besok jangan buat dia lagi. Jadi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ada banyak quote and quote tantangan. Nggak mudah. Makanya ini hal yang sangat menarik. Sabar itu identik menghadapi orang yang nyebelin kan gitu ya. Identik ngadepin ketika menghadapi orang yang zolim. Sabar itu identik ketika menghadapi orang yang jahat. Ketika kita disuruh temenin orang sama bos kita, kamu temenin dia selama 3 hari ya. Terus dia berlagak bosi segala macam, terus kita curhat sama teman kita. Aduh, gua enggak betah deh nemenin dia seharian. Bosi banget. Kata teman kita, udah sabarin aja. Dua hari lagi. Tapi lama banget. Sabar itu identik dengan ngadepin orang-orang yang zalim. Atau seorang istri ngadepin suami yang zalim. Sabar dah. Kata teman sahabatnya, sabar. Ya tapi dia tuh zalim. Ya sabar. Doain. Terus kita juga banyak salah. Sabar identik ngadepin orang yang zalim, ngadepin orang jahat. Tapi di ayat ini wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilqadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ini sangat unik, sangat menarik. Kita suruh sabar ngadepin orang-orang yang polanya beribadah kepada Allah. Polanya doa kepada Rabbul Alamin. Doanya berzikir kepada Allah. Dan mereka enggak punya kepentingan. Walaupun mereka miskin, mereka gak bisa dibeli, hadirin. Itu kan susah ngadepin orang gitu. Gak bisa dikendalikan untuk ngikutin kemauan kita dan hawa nafsu kita. Sulit. apalagi kita yang memang punya karakter dominan atau terbiasa di lingkungan yang semuanya tuh ngikut kita, semuanya itu asal bapak senang, semuanya itu pokoknya apa kata bapak. Terus ketemu yang begini, ini orang nih penghasilannya di bawah pegawai saya yang paling rendah, tapi gak bisa saya ini gitu. Wong, sedangkan di kantor saya bisa kendalikan orang yang penghasilannya mungkin 20 kali lipat dari dia. Tapi ini orang yang saya tahu penghasilannya minim banget, tapi gak bisa di ini kan. Yang ada saya harus ngikutin dia karena dia benar gitu maksudnya. Itu kan enak gak sih ngadepin begitu? Secara nafsu enggak, tapi bertahan kata Allah, sabar, karena bersama mereka itu fawaid, manfaat, ada keberkahan, ada kebaikan. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan diantara keterangan sebagian para ulama hadirin, karena kenapa kita disuruh sabar, ini juga menarik. Karena orang-orang yang yuriduna apa yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha, orang-orang yang polanya beribadah, orang-orang yang senantiasa mengharapkan wajah Allah. Saya ingin tanya, orang-orang seperti itu orang-orang soleh atau bukan? Hadirin, soleh atau bukan? Bertakwa atau tidak? Tapi pertanyaan di sisi lain, orang-orang soleh, setinggi apapun kesolehannya, sempurna apa tidak? Ya, sempurna. Bisa salah apa tidak? Pasti salah. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Sesoleh apapun seseorang, sebertakwa apapun seseorang, itu pasti melakukan kesalahan. Bahkan bukan satu dua kesalahan, banyak kesalahan. Dan seringkali kita secara kejiwaan itu hadirin, kalau ketemu dengan orang yang spesial, ekspektasi kita tuh tinggi banget. Dan itu bisa berakhir dengan kekecewaan kalau ternyata ada satu dua sikap beliau atau satu dua sikap dia yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Akhirnya kita sakit hati, pergi. Padahal di luar lebih parah lagi daripada dia. Bisa di ini kan? Ketika Nabi SAW disuruh, kan di salah satu keterangan dalam ayat ini untuk Nabi SAW, bersabarlah bersama orang-orang seperti itu, dan mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Sekali lagi, para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang terbaik, tapi dalam sejarahnya pernah melakukan kesalahan. Perang Uhud ada miss. Kalau orang-orang terbaik aja bisa melakukan kegelinciran, tapi ingat balik lagi mereka. Dan dibandingkan kita, dosa kita terlampau amat banyak, jadi kita harus jaga adab. Dan Allah telah ampuni dosa-dosa mereka. Tapi poinnya adalah, setinggi-tinggi iman seseorang, setinggi-tinggi ketakwaan seseorang, setinggi-tinggi kesalahan seseorang, dia tetaplah manusia. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, banyak. Maka ketika seseorang itu melakukan kesalahan, kita harus sabar. Dan bisa jadi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang imannya spesial itu lebih mengecewakan sebagian orang dibanding kesalahan yang sama yang dilakukan memang oleh orang-orang yang terkenal dengan pendosa di masyarakat misalnya. Karena apa? Karena ekspektasi kita, ekspektasi lingkungan terhadap orang seperti itu tinggi banget. Tinggi. Nah, kita harus fair. Makanya disuruh sabar, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Ada banyak keterangan yang menarik tentang ayat ini dan bermanfaat bagi kita. ingat kita ketika kita bersahabat dengan orang soleh, kita bukan bersahabat dengan malaikat. Ketika kita bersahabat dengan misalnya ibu-ibu bersahabat dengan wanita soleha atau sahabat yang soleh, dia bukan bidadari. Pasti ada miss, pasti ada kekeliruan, pasti ada kekhilafan. Sabarlah ngadepin itu. Karena kalau kita gak sabar, ngadepin orang yang di bawah mereka lebih banyak lagi kesalahannya. Dan lebih menggelincirkan kita. Adapun mereka, itu ujian kesabaran. Makanya kan, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dalam surat Al-Furqan, kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian, sabar gak ngadepinnya? Sabar gak? Kesalahan saudara kita itu adalah ujian kesabaran kita. Dan orang-orang baik akan berubah. Apalagi yuriduna wajaha. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah. Mereka enggak mempertahankan personal branding mereka. Mereka enggak mempertahankan ego mereka. Mereka enggak mencari panggung. Mereka hanya mencari wajah Allah. Orang kayak gitu kalau salah, itu dengan cepat mungkin diingetin akan terima. Oke, gue salah. Kalau mungkin dia merasa benar, tapi tinggal dijelaskan lebih detail lagi dan kita sampaikan argumentasi dalil ini loh maksudnya mas. Oh ternyata iya ya, aku salah. Makasih banyak, makasih. Tapi itu poinnya. Lingkungan orang-orang soleh itu bukan lingkungan malaikat hadirin. Pasti banyak salah. Ketika kita misalnya menikah dengan suami yang soleh atau menikah dengan wanita soleha, bukan berarti dia benar semua, enggak mungkin. Tapi kalau ekspektasi kita mungkin besar, dia harus begini. Oh enggak. Sama juga manusia. Sabarlah, sabar. Kadang-kadang kita enggak siap. Karena kita berpikir berarti sempurna. Makanya kan ada suka istilah, masa udah ngaji begitu kan gitu kan. Ya memang. Ya dia manusia. Dia kan udah ngaji lama, masa begitu? Dia udah ngaji loh. Iya udah ngaji. Siapa orang bisa salah? Tapi bedakan memang oknum atau di kota Madinah orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam dengan sahabat yang jujur tapi tergelincir. Beda. Syattani baina musyarriqin wa mugharribi, kata para ulama. Beda antara timur dan barat. Beda dengan orang yang oknum yang memang jahat, memang musang berbulu domba dan seterusnya. Beda dengan orang yang soleh, ikhlas, tapi dia miss dalam satu dua hal. Jangan sampai kesalahan orang-orang soleh, orang-orang bertakwa buat kita menghindar dari mereka. Karena kita yang rugi, kita yang rugi, kita mau cari siapa? Kata para ulama, barang siapa yang mengharapkan sahabat yang tidak punya kesalahan, maka dia hidup dengan tanpa sahabat. Karena siapa mencari sahabat tanpa kesalahan, dia akan hidup tanpa seorang pun sahabat. Gak ada. Sebagian ulama mengatakan bahwa Anda mengharapkan aroma harum dari kayu gaharu tanpa mau bersabar dengan asapnya, itu gak mungkin. Tahu kayu gaharu kan? Salah satu bahan baku parfum atau fragrance yang papan atas gitu loh. Parfum atau fragrance yang ada apa? Ada note atau ada aroma gaharu itu kan mahal. Tapi kalau diolah menjadi parfum kan udah tinggal semprot aja. Tapi kalau misalnya kayunya, dan kayunya mahal hadirin. Banyaklah yang ngerti masalah ini. Itu kan cara dan kayunya aja itu bisa mengeluarkan aroma yang harum. Tentu saja harum itu subjektif ya, cocok-cocokan ya. Tapi banyak banget orang yang suka, makanya mahal harganya. Itu kan untuk bisa mencium aroma kayu itu, dan ini kayu papan atas untuk aroma. Itu gimana caranya? Dicium-cium gitu? Atau dimasukin ke hidung gitu? Kayak antigen, kan enggak. Itu kan dibakar. Dan dibakar mengeluarkan asap. Dan banyak orang gak suka dengan asapnya. Nah, ulama memberikan analogi seperti itu. Anda mau mendapatkan aroma harum dari gaharu, sedangkan Anda gak mau bersabar terhadap asapnya, ya gak ada kayu gaharu begitu. Kalau mau kayu gaharu, ya harus ada asapnya. Itu dua sisi yang gak bisa dipisahkan, atau bahasa kita dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Ya mau bersahabat dengan orang soleh, mau bersahabat dengan wanita soleha, mau menikah dengan laki-laki soleh, mau menikah dengan wanita soleha, mau berguru dengan ulama yang benar-benar rabbani dan seterusnya, atau mau punya murid yang baik-baik, ingatlah mereka semua tetaplah manusia. Tetaplah manusia. Yang pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan, pasti ada miss. Jangan gara-gara kesalahan tersebut Anda tinggalkan mereka. Karena Anda yang rugi, bukan mereka yang rugi, Anda yang rugi. Itu hal yang penting. Allah Ta'ala misal. Kita lanjutkan hadirin sekalian. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia. Dan janganlah janganlah kedua mata Anda berpaling, atau janganlah kedua mata engkau berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Karena mengharapkan perhiasan dunia. Hadirin Allah muliakan, lihat penekanan. Dan janganlah berpaling dari mereka lalu pindah ke orang-orang kaya, orang-orang yang secara kedudukan dunia tinggi, karena mengharapkan dunia dari mereka. Itu maksudnya dijelaskan sama para ulama. Jadi janganlah kalian tinggalkan mereka karena mereka mungkin miskin, mereka fakir, mereka ini, lalu Anda pindah hanya mengharapkan dunia. Gak boleh. Tapi Nabi SAW bersahabat dekat dengan Abu Bakar, kan beliau kaya. Iya, tapi beliau bukan ahli dunia. Beliau kaya sekali, tapi bukan Uthman kaya sekali, tapi bukan ahli dunia. Dan para sahabat kan bukan hanya bergaul sama mereka. Nabi SAW bukan hanya bergaul sama mereka saja. Nabi SAW bergaul sama Bilal, bergaul sama Khabbab, bergaul sama Sumayyah, bergaul sama Yasir, dan para sahabat-sahabat yang miskin di Madinah. Beliau bergaul dengan Ahlu Sufah, gak bergaul hanya sebatas dengan mereka. Jadi hadirin Allah, jangan berpaling dari orang-orang soleh hanya karena mereka miskin, hanya mereka karena mereka fakir, hanya karena mereka enggak punya apa-apa, lalu kita beralih ke ahli dunia, orang-orang yang kaya, dan hanya punya kelebihan secara dunia. Mereka enggak taat sama Allah, mereka enggak mentauhidkan Allah, mereka tidak dekat sama Allah atau mendekat sama Allah, semata-mata hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Itu dilarang sama Allah, enggak boleh demikian. Gak boleh demikian. Tapi kalau misalnya ada orang kaya, terus imannya baik, ibadahnya oke, bahkan lebih baik daripada sebagian orang miskin, tidak ada masalah. Dan tetap bergaul dengan orang-orang miskin juga. Yaitu tadi Nabi, kalau kita tanya siapa sih sahabat paling dekat dengan Nabi SAW, yang paling membuat Nabi SAW nyaman, Abu Bakar. Dan Abu Bakar sangat-sangat kaya. Tapi apakah karena kekayaan Abu Bakar Nabi jadi dekat dengan beliau? Tidak. Karena iman, ketakwaannya. Dan pertanyaannya, mana yang lebih tinggi imannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala atau banyak orang miskin dari kalangan sahabat yang lain? Semua orang mengatakan Abu Bakar yang paling tinggi imannya. Jadi bisa jadi ada orang kaya imannya lebih tinggi daripada orang miskin. Mungkin aja. Lihat bagaimana Uthman bin Affan. Lihat 10 yang dijamin masuk surga. 10 sahabat terbaik. Sebagian mereka kaya-kaya. Tapi bukan karena kekayaan Nabi SAW dekat dengan mereka. Karena iman mereka, ketahuan mereka. Dan terbukti Nabi SAW gak pernah terbawa sama mereka. Dan juga mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, dan berikutnya, wala tuti' man akfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya dilalaikan dari mengingatku dan mengikuti hawa nafsu. dan perkaranya banyak yang furuta. Di antara tafsir furuta, perkaranya doyak, perkaranya terbengkalai, urusannya terbengkalai. Jadi furuta itu ada banyak keterangan, urusannya itu terbengkalai, urusannya itu terlalaikan, lalu urusannya itu akan membuat dia nyesal, jadi penyesalan, lalu urusan-urusannya itu isinya kebatilan, menyelisihi kebenaran, itu semua bermakna furuta. Artinya gini hadirin, orang yang hidupnya lalai mengingat Allah, lalai berzikir kepada Allah, terus mengikuti hawa nafsu, maka yang dia kerjakan adalah kebatilan. Yang dia kerjakan hanya akan berujung penyesalan. Yang dia kerjakan itu hal-hal yang melalaikan, gitu. Urusannya lalai. Artinya simpel aja, kalau kita sebagai hamba lupa mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu kita, maka akan ada banyak perintah-perintah Allah yang kita lalaikan. Akan ada banyak larangan-larangan Allah yang kita kerjakan karena kita lalai. Kalau kita sebagai suami lupa atau lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu, maka ada banyak tanggung jawab kita sebagai suami atau tugas-tugas kita sebagai suami itu yang miss, yang lepas, yang terabaikan, dan isinya kebatilan. Kita mimpin keluarga itu dengan kebatilan karena kita lupa mengingat Allah atau lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu. Kalau kita menjadi istri itu lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu, maka tugas-tugas istri kita terbengkalai dan ya akan berujung penyesalan. Nanti kita nyesal. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, pola kita lalai mengingat Allah, nggak berzikir sama Allah, nggak baca Quran setiap hari, lalu lalai lah dan mengikuti hawa nafsu, maka kita akan gagal memenuhi atau memberikan hak-hak anak, dan kita akan nyesal nanti. Kita akan nyesal. Itu poin. Semua demikian. Kalau kita sebagai pedagang atau pengusaha itu lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu, nanti kita akan nyesal. Kenapa enggak begini? Nyesal kita. Dan akan berantakan urusan kita. Dan begitu juga. Semua demikian. Kita sebagai teman, sebagai sahabat lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu, maka kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Dan enggak ada yang selesai. Makanya kok hidup gue berantakan ya? Coba deh evaluasi. Makanya kata para ulama hadirin, ayat ini menjelaskan bahwa ada dua virus bahaya dalam diri kita. Kalau kita lakukan itu, urusan kita berantakan. Yang pertama, ghaflah, lalai dari mengingat Allah. Dan yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Ini kalau ada dalam diri seorang, berantakan hidupnya. Lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu. Lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu. Dalilnya ini, Al-Kahfi 28. Makanya kita dilarang mengikuti orang-orang seperti wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Karena jangan sekali-kali mengikuti orang yang kami lalaikan mengingat kami dan mengikuti hawa nafsu, karena urusan mereka akan berantakan. Urusan mereka akan berantakan. Jadi pemahaman terbalik, kalau kita mau mengikuti orang, kalau kita ingin bersahabat sama orang, yang perlu kita cek adalah yang pertama, seberapa sering dia mengingat Allah, dan yang kedua, dia pengikut hawa nafsu apa enggak. Gitu. Kalau kita mau cari sahabat, cek ini orang sering nggak ingat Allah. Yang kedua, ikutin hawa nafsu apa enggak. Kalau kita mau menikah gitu, kalau kita mau cari suami, lihat ini laki-laki seberapa sering ingat Allah, terus ngikutin hawa nafsu apa enggak. Kalau kita mau cari istri, ini wanita ngikutin seberapa sering ingat sama Allah, dan dia ngikutin hawa nafsunya atau ngikutin tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau semua demikian, apakah dia ngikutin, dia lalai mengingat Allah, dan apakah dia mengikuti hawa nafsu dia? Itu kuncian kalau kita ingin bersama dengan seseorang. Seberapa sering kita ingat Allah, dan apakah kita mengikuti hawa nafsu kita? Makanya dengan mengingat Allah dan mengikuti al-haq, mengikuti dalil, bukan hawa nafsu, mengikuti Al-Quran, bukan hawa nafsu, mengikuti sunnah Nabi SAW, bukan hawa nafsu. Walaupun hawa nafsu tidak harus dihilangkan seluruhnya, kita butuh hawa nafsu. Makan kan butuh hawa nafsu. Membangun rumah tangga harus butuh hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang tunduk terhadap kebenaran, itu poinnya. Bukan dijadikan imam dan kita makmumnya. Bukan dikasih panggung. Jika kita mengingat Allah dan kita mengikuti al-haq, maka urusan kita akan dilancarkan sama Allah. Itu pemahaman terbaik, pemahaman terbalik, atau dalam bahasa ilmiahnya mafhum mukhalafah, atau kalau bahasa usul fikihnya dalilul khitab. Pemahaman terbaliknya, jika kita senantiasa mengingat Allah dalam segala urusan kita, dalam kehidupan kita, dan kita mengikuti al-haq, bukan mengikuti hawa nafsu, atau kita mengikuti orang yang mengikuti al-haq, bukan mengikuti orang yang mengikuti hawa nafsu, maka urusan kita akan dimudahkan sama Allah. Dia berkahi. Dan sekali, jangan sekali-kali mengikuti pihak yang lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Jangan. Ini larangan dari Allah SWT. Jangan ikuti. Jangan ikuti. Allah Ta'ala bisawab, ini bisa disampaikan ayat yang sangat luar biasa. Dan ini kunci berhasil dalam hidup, kunci sukses dalam hidup di dunia dan di akhirat, kunci sukses dalam bergaul, siapa saja yang harus kita dekati, dengan siapa kita bersahabat, ini ada dalam ayat ini. Dan ternyata bersahabat dengan orang-orang lemah yang senantiasa beribadah, berzikir dan ikhlas kepada Allah, itu sangat menguntungkan. Dan ini pesan kenapa dimasukkan ke dalam ayat ini, dimasukkan dalam bab ini, mohon maaf, bab ini. Ini kan bab keutamaan orang-orang lemah dan orang-orang fakir. Jadi bersahabat, bergaul, atau misalnya menikah dengan laki-laki, atau menikah dengan seorang wanita yang pola hidupnya beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, hanya mengharapkan keikhlasan, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu sangat menguntungkan. Walaupun mereka enggak punya apa-apa. Walaupun mereka miskin. Kita punya komunitas seperti itu, kita punya persahabatan seperti itu, kita punya kebersamaan seperti itu, sangat menguntungkan. Dan jangan minder. Enggak. Jangan bilang kayak teman-teman gue secara dunia kok enggak ada yang bisa gue andelin ya. Enggak. Keberkahan di situ. Nabi SAW juga di awal-awal itu banyak sekali yang masuk, ya, mayoritas itu lemah, dan sampai itu mayoritas orang lemah. Sebagaimana hadis Abu Sufyan, mayoritas orang lemah. Tapi lihat bagaimana Allah kasih keberkahan. Sampai Islam bisa menandingi Romawi dan Persia pada saat itu. Itu sejarah, itu fakta yang gak bisa dipungkir. Dan mereka tidak jadi orang tertindas lagi. Memang awalnya tertindas, setelah itu enggak. ini bisa disampaikan. Semoga Allah kasih taufik kepada kita dan semoga Allah berkahi Ramadan kita. Dan untuk Ramadan ini, kalau kita Ramadan ingin berhasil, jalani Ramadan bersama orang-orang soleh walaupun gak punya uang. Jalani Ramadan dengan orang-orang yang bertakwa sama Allah walaupun miskin, walaupun fakir, karena keberkahannya banyak, apalagi kalau di Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Waktu telah habis. Semoga besok kita bisa buka sesi tanya jawab dengan segala keterbatasan kita. Makasih banyak. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.